Assalamualaikum Indonesia. Berbagai peristiwa terjadi di negeri ini. Berbagai masalah mendera bangsa ini. Assalamualaikum Indonesia hadir untuk Anda melihat peristiwa dari sudut pandang agama, mencari solusi dari setiap problema. Mari bergabung bersama kami dalam Assalamualaikum Indonesia di RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Assalamu alaikum wattafina rasulillah تكتبوا مرضات الله وتحبوا بعضكم لله السلام عليكم السلام عليكم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah Allahu Akbar. Dari kawasan siar Jalan Adi Sumarmo 181 Solo, media dakwah syariah 107,7 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah yang disambung siarkan melalui 101,4 FM Solo. Ya, pendengar, senang sekali rasanya untuk kesempatan kali ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukan dalam program Assalamualaikum Indonesia hingga nanti usai di jam 9 waktu Indonesia bagian barat kurang lebihnya. Ya, dan di hari ini hari Rabu, hari yang ke-18 di bulan Syawal 1433 Hijriah, bertepatan dengan 5 September 2012, kembali menempatkan rekan siar Salman dan juga rekan operator ada Eko Prasetyo ya. Insya Allah kita akan bersama dengan Anda dan dua segmen akan coba kita lewati bersama. Segmen yang pertama adalah update informasi, kemudian yang kedua nanti insya Allah akan ada segmen tematik ya. Nah, untuk Anda pendengar nanti akan bergabung di segmen tematik bisa telepon di 765-1818 atau juga di SMS kami 081-226-1707-77. Ya, pendengar, tentu saja kita sebagai seorang muslim begitu ya, pingin ada perubahan pada diri kita. Betul tidak ya? Masa akan seperti ini atau seperti itu dan sebagainya ya. Nah, salah satu hal yang perlu kita lakukan adalah dengan bertindak ya, atau melakukan sebuah tindakan ya. Salah satunya adalah belajar dan belajar begitu ya. Memang ketika kita ingin berubah ya, harus ada tindakan, harus lebih aktif tentunya. Tapi terkadang orang itu ketika sudah tahu ya, tidak mau untuk melakukan ya. Banyak hal yang barangkali membuat kita tidak mau untuk bertindak. Salah satunya adalah kurang percaya diri, gak pede lagi gitu ya. Merasa tidak mampu, tidak bisa, dan sebagainya, pendengar. Atau mungkin juga kecewa atau trauma dengan kegagalan yang kita alami di masa-masa terdahulu. Nah, tentu saja hal ini jangan sampai kemudian terus ya ada di dalam diri kita. Kita buang jauh-jauh dan semoga kita senantiasa bisa terpelihara untuk sebuah perubahan yang lebih besar ya dalam kehidupan kita. Jadi kayak hijrah lah begitu ya. Kalau misalkan tadinya kita belum terbiasa ya salat tepat waktu, berarti mulai hari ini kita harus tepat waktu. Kalau biasanya sehari tidak sama sekali tidak pernah ngaji, nah hari ini mulai membuka lembaran baru. Sesuatu perubahan dimulai dengan sebuah tindakan ya. Dan tindakan itu tentu saja harusnya dimulai dari diri kita masing-masing. Terkadang di awalnya terpaksa ya untuk kebaikan, tapi nanti insya Allah menjadi sesuatu yang biasa ya. Menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, baik pendengar RDS, dimanapun Anda berada di kesempatan kali ini, kita langsung saja menuju ke segmen yang ini ya. Segmen yang pertama tentunya berkaitan dengan update informasi. Assalamualaikum. وردك عالتحية واجب ولما عليك يسلم صاحب ردك عالتحية واجب ولما عليك يسلم صاحب ويقول لك مرحب يا مراحب والسلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم تحية أصحاب الجنة وقولوها يا طيور الجنة وتحية أصحاب الجنة قولوها يا طيور الجنة وخلونا نحفظ ونغني السلام عليكم السلام عليكم. Ya, pendengar Radio Dawasera dimanapun Anda berada, masih terus setia bergabung bersama dengan kami di segmen update informasi. Tentunya kita akan menyampaikan berkaitan dengan informasi-informasi yang dihadirkan oleh media online ya di kesempatan hari ini. Ya, dan pendengar RDS dimanapun Anda berada, beberapa informasi yang tentu saja bisa Anda semak ya di kesempatan kali ini, nanti akan coba kita sampaikan tentunya pendengar. Dan semoga juga Anda masih terus setia bergabung bersama dengan kami ya, di kesempatan kali ini. Ya, baik pendengar, kita akan jeda dulu sejenak untuk menyimak beberapa yang berikut ini. Dan semoga juga Anda masih terus setia bergabung di 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah yang disambung siarkan melalui 101,4 FM Solo ya. Insya Allah nanti akan kita hadirkan beberapa segmen yang ada. Tapi kita akan hadirkan dulu satu lantunan nasyid yang berikut ini ya dari Ijazatul Islam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Wassafina Rasulillah, tiktabu marzatillah. وتحبوا بعضكم لله السلام عليكم Media Dakwah Syariah 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah yang disambung siarkan melalui 101,4 FM Solo. Untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama dengan kami, tidak lupa kami sampaikan assalamualaikum ya, dan semoga pagi hari ini sudah siap sedia dengan berbagai macam tugas-tugas yang harus dijalani di kesempatan kali ini. Ya, baik, kita langsung saja menuju ke update informasi di pagi kali ini, pendengar ya. Ada beberapa informasi-informasi yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Ini karena juga siaran sambil jadi reporter begitu ya. Ya, nggak masalah ya, artinya akan segera kita sampaikan beberapa informasi-informasi dari berbagai macam media online ya di kesempatan kali ini, pendengar. Ya, di antaranya pendengar berkaitan dengan dua terdakwa kasus pengeroyokan di Jalan RE Marta Dinata awal Mei lalu, yaitu Iwan Wale dan Mardi Sugeng. Ini didampingi pengacara dari Pos Bantuan Hukum ya, Pos Bakum. Pelayanan hukum ini disediakan Pengadilan Negeri Solo bagi warga yang tidak mampu membayar jasa pengacara, begitu pendengar ya. Ya, ini berkaitan dengan pengakuan dari Iwan Wale dan Mardi Sugeng yang mengatakan dirinya tidak mampu untuk menghadirkan pengacara. Sehingga kemudian kasus yang pertama sidang kemarin dibatalkan ya, dipending. Dan Selasa kemarin baru dimulai. Ini dihadirkan pengacara dari Pos Bantuan Hukum atau Pos Bakum. Disediakan oleh Pengadilan Negeri Solo ya, bagi warga yang tidak mampu mendengar. Kemudian yang berikutnya lagi, ini berkaitan dengan aktivitas letusan Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda di Kabupaten Lampung Selatan. Ternyata sampai dengan saat ini masih tinggi ya, dengan menyemburkan material vulkanik berupa lava pijar, bebatuan, dan abu dari gunung api di dalam laut ini, pendengar ya. Seperti kita ketahui bersama, aktivitas letusan Gunung Anak Krakatau ini sudah pernah ya dulu terjadi dan begitu luar biasa dampak yang ditimbulkan ya. Kemudian pendengar yang berikutnya lagi adalah berkaitan dengan para biksu di Myanmar. Ini berkaitan dengan Muslim Rohingya begitu ya. Para biksu di Myanmar ini turut menyuarakan protes mereka terhadap keberadaan Muslim Rohingya di negeri itu, pendengar. Nah, ini dia para biksu pendengar ya di Myanmar turut menyuarakan protes mereka terhadap keberadaan Muslim Rohingya di negeri itu. Mereka mendukung gagasan Presiden Myanmar, Thein Sein, untuk mengirimkan kelompok minoritas Rohingya ke negara lainnya. Mana yang mau silakan, begitu katanya ya. Para biksu dukung presidennya untuk mengusir Muslim Rohingya, pendengar. Ini sesuatu hal yang kemudian menjadi permasalahan yang semakin berlarut-larut hingga saat ini, pendengar ya. Karena sudah tinggal sekian waktu, sekian lama di sana, ternyata nggak diakui. Sehingga akses untuk apa-apa sulit, kesehatan sulit, begitu ya. mendapatkan KTP saja sulit ya kalau di sana. Nah, ini dia pendengar. Sesuatu hal yang kemudian berlarut-larut hingga saat ini dan belum ada solusi yang pas atau yang tepat ya bagi mereka para warga muslim yang minoritas ya di sana. Kemudian berikutnya lagi pendengar dari Filipina. Ini ratusan rumah rusak akibat gempa 5,6 skala Richter di Filipina, Manila ya. Gempa bumi kembali mengguncang Filipina, lebih dari 800 rumah dan usaha bisnis rusak ketika gempa berkekuatan 5,6 skala Richter menerjang Filipina Selatan. Waktu dini hari setempat ya, menurut Patrick Kalanta, kepala operasi kantor pertahanan sipil di kota Cagayan de Oro, satu orang terluka karena terkena reruntuhan rumah. Dan gempa ini membuat tembok-tembok retak dan sejumlah atap bangunan pun juga roboh. Begitu. Gempa ya, sering terjadi di negeri ini pun juga beberapa kali terjadi, pendengar ya. Iya, ada apa dengan gempa? Begitu pertanyaannya. Kemudian yang berikutnya lagi, pendengar. Informasi media online yang terakhir ya, ini berkaitan dengan PBB yang minta pemimpin dunia untuk mewaspadai ancaman krisis pangan. Wow ya, ada apa di sana? Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memberikan peringatan kepada seluruh pemimpin dunia atas adanya kemungkinan krisis pangan terjadi. Bencana kekurangan pangan di seluruh dunia pernah terjadi pada rentang tahun 2007-2008 ya. Untuk itulah kemudian organisasi dunia PBB ini mendesak para pemimpin dunia untuk bertindak cepat mencegah bencana yang akan mempengaruhi puluhan juta orang. Waspada dan hati-hati ya. Baik, itu beberapa informasi yang kita sampaikan ke ruang dengar Anda di pagi hari ini di segmen update informasi pendengar. Ya, baik, sebelum nanti kita menuju ke segmen yang berikutnya, segmen yang kedua, segmen tematik, kita akan coba angkat satu tema ya, yang tengah in atau yang tengah mengemuka ya, di tengah-tengah kita atau di sekitar kita. Kita akan dengarkan dulu yang berikut ini, dan setelah itu nanti insya Allah kita akan kembali pendengar. Semoga juga Anda masih terus setia bergabung bersama dengan kami dalam program kita, program Assalamualaikum Indonesia dari 107,7 RDSFM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah yang disambung siarkan melalui 101,4 RDSFM Solo. 107,7 RDS. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. السلام عليكم وصفينا رسول الله تكتبوا مرضات الله وتحبوا بعضكم لله السلام عليكم السلام عليكم. Mendengar Radio Dakwah Syariah di mana pun Anda berada, kembali Assalamualaikum Indonesia hadir, dan kini saatnya kita menuju ke segmen yang kedua ya. Ada segmen tematik. Ada tema apa yang ingin kita hadirkan di pagi kali ini? Ya, ini berkaitan dengan musim kemarau, pendengar ya. Akankah musim kemarau berkepanjangan begitu ya? Ya, musim kemarau ini telah berlangsung beberapa bulan terakhir ini dan cuaca panas menyengat di siang hari ya. Sering kita rasakan lah begitu ya. Hampir setiap hari kita rasakan yang namanya sengatan cuaca panas begitu matahari ya. Bahkan bencana kekeringan sejak sebulan terakhir telah membuat sumur-sumur di beberapa kecamatan begitu di wilayah Sragen misalkan ya, ini mengering. Kemudian akibatnya warga terpaksa meminum air sungai yang juga sudah mengering ya. Iya, tinggal sedikit begitu ya. Artinya sungai juga mengalami debit air yang lama-kelamaan pengurangannya luar biasa. Di Sragen paling tidak 34 dukuh di 19 desa dengan 10.000 jiwa penduduk mengalami kekeringan hebat begitu. Yang memprihatinkan, kekeringan juga melanda daerah Boyolali dan Klaten, pendengar. Padahal dua kabupaten ini dikenal sebagai tempatnya mata air. Mata air ya, kalau Klaten ada apa itu ya? Tempat namanya Cokro atau apa gitu ya. Kalau di Klaten ada juga apa macam-macam gitu ya. Di Boyolali juga ada ya. Kayak tempat pemandian pengging dan sebagainya ya. Mata airnya banyak ya. Ya, dan bahkan air PDAM di kota Solo juga banyak disuplai dari dua daerah tersebut sebelumnya, pendengar ya. Tapi ternyata saat ini katanya juga mengalami kekeringan. Menurut berita terbaru yang kita dapatkan, dampak musim kemarau panjang di daerah Boyolali Tersenyum itu, Tersenyum ya, kini mengancam 34.000 lebih jiwa di sejumlah wilayah itu, pendengar. Dan data itu bertambah dari data Agustus yang mengancam sekitar 31.000. Jadi tambah ya, jadi 34.000 sekian, pendengar. Namun sejauh ini, pemerintah kabupaten setempat belum menetapkan status darurat bencana kekeringan. Sementara kalau kita melihat di wilayah Klaten, ini sebanyak 32 desa yang tersebar di 5 kecamatan di Kabupaten Klaten dinyatakan darurat kekeringan. Pemerintah Kabupaten Klaten bersiap menggelontorkan air bersih kepada 32 desa tersebut. Itu dua daerah ya, Klaten dan Boyolali. Kemudian kalau kita melihat ke Wonogiri, pendengar ya, di sana kan ada tampungan air yang bernama Waduk Gajah Mungkur. Waduk, betul ya? Ya, sementara di Wonogiri dilaporkan 7 waduk di kabupaten itu mengering, sehingga irigasi atau pengairan di persawahan di sekitar waduk tersebut juga mengalami kekeringan. Jika tidak ada air untuk mengairi sawah, artinya padi tidak akan bisa dipanen. Hal itu akan berdampak pada ketersediaan bahan pangan di Karsidenan Surakarta, pendengar. Nah, baru kemarin pendengar ya, ketika kita coba survei ke lapangan begitu, pendengar ya, artinya ketemu dengan salah satu penduduk warga di daerah Sukoharjo malah, pendengar ya. Kemudian tanya kepada para petani ya, kemudian dia menjawab, "Wah, sekarang ini cari air sulit, Mas, begitu ya, untuk mengairi." Katanya begitu ya. Ini kata petani, pendengar ya. Kemarin ketika kita coba untuk beranjang sana. Kemudian beberapa cara ini barangkali juga akan dilakukan untuk mengurangi kekeringan yang terjadi, di antaranya adalah dengan hujan buatan. Namun hal itu masih terus harus menunggu kajian dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG ya, seperti apa kalau dibuat semacam hujan buatan. Apakah nantinya akan bisa untuk memancing hujan betulan begitu ya. Sementara menurut perkiraan, hujan pertama baru akan turun pada awal Oktober atau bulan depan. Namun dengan anomali cuaca yang ada seperti sekarang ini, perkiraan itu bisa juga meleset ya, yang namanya prediksi manusia ya. Dan kemarau bisa saja juga bertambah panjang, pendengar. Ya, artinya siap-siap ya. Kalau tadi di berita kita katakan, dari PBB sendiri juga mengatakan kepada seluruh pimpinan negara untuk mengantisipasi terjadinya bencana kekeringan begitu, yang nantinya juga berakibat kepada stok makanan yang akan berkurang, sehingga terjadi bisa jadi kelaparan dan sebagainya. Ini makanya perlu ada semacam antisipasi di awal. Cuma dengan apa antisipasinya begitu ya. Nah, pendengar, bagaimana kita semestinya menyikapi datangnya musim kemarau ya? Bagaimana sikap kita? Umat Islam diberi cara tentunya untuk melaksanakan, salah satunya adalah salat istisqa ya, atau mungkin bisa kita kenal dengan salat minta hujan. Tapi ternyata beberapa bulan yang lalu di depan Gelora Manan Solo juga pernah diadakan salat tersebut ya. Namun sepertinya hujan juga belum kunjung datang. Nah, ada apa gerangan? Baik pendengar Radio Dakwah Syariah dimanapun Anda berada, yang jelas bagaimana kemudian kita mensikapi datangnya musim kemarau ini ya. Artinya sampai dengan saat ini belum turun hujan, padahal tentu saja kebutuhan air juga tetap diperlukan ya. Apalagi sebagai makhluk hidup ini yang butuh air. Tidak hanya untuk kebutuhan makan minum kita, akan tetapi juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, mandi ya. Kemudian juga untuk kebutuhan mencuci dan sebagainya, pendengar. Menyirami tanaman barangkali dan sebagainya ya. Nah, ini dia. Ini sesuatu hal yang kemudian bagaimana kita harus bersikap berkaitan dengan datangnya musim kemarau yang sampai dengan saat ini ternyata belum berakhir ya. Bahkan prediksinya sampai dengan bulan Oktober, tapi dengan kondisi anomali cuaca yang tidak menentu ini bisa diperkirakan malah lebih panjang atau bertambah panjang, pendengar. Kita belum tahu ya, tapi semoga nanti kita dapat informasi tentunya berkaitan dengan hal itu ya, dari yang berkompetensi tentunya di kesempatan pagi kali ini. Semoga nanti bisa kita hadirkan untuk berbincang-bincang bersama dengan kita dalam program Assalamualaikum Indonesia. Untuk Anda silakan pendengar bisa telepon di 765-1818 atau juga di SMS kami 081-226-170777, bisa juga melalui rdsfmsolo@yahoo.com ya. Silakan untuk Anda yang akan bergabung bersama dengan kami di pagi kali ini, memberikan apakah kemudian ngebur sumur begitu ya, artinya di sana kan ada bur itu ya, untuk mendapatkan air. Ternyata juga katanya tidak keluar-keluar airnya, Mas, begitu ya. Sudah kita borongkan, sudah kita bayar, ternyata juga airnya tidak keluar. Katanya demikian, yang keluar malah apa namanya kemarin katanya itu dari petani setempat itu katanya pasirnya malah pendengarnya. Nah ini sesuatu hal yang kemudian juga menjadi satu permasalahan tersendiri juga ya, terutama juga bagi para petani yang ada. Nah, pendengar RDS dimanapun Anda berada, kembali kami nantikan untuk Anda tentunya di pagi kali ini berkaitan soal kekeringan ya yang melanda wilayah kita. Ya barangkali belum terlalu terasa ya di beberapa tempat, tapi ternyata di sebagian tempat ini juga sudah merasakan yang namanya kekeringan. Nah itu dia, sudah ada yang merasakan kekeringan. Kalau tadi kita sebutkan di daerah Sragen ya, ini misalkan di apa namanya di Gemolong gitu ya. Jadi musim kemarau yang telah berlangsung beberapa bulan terakhir ini membuat sumur warga Ngembat Padas, Gemolong, kering. Ditambah lagi tidak adanya aliran air dari PDAM memaksa sebagian warga kemudian membeli air untuk keperluan sehari-hari. Kalau biasanya stok air yang banyak dari daerah Tawangmangu ya. Nah, mungkin juga dari Anda di Tawangmangu atau Karanganyar di sana bisa memberikan semacam informasi juga kepada kami ya. Kaitannya dengan kondisinya seperti apa. Sumber-sumber air yang selama ini barangkali juga dijadikan sebagai tempat ya. Pijakan bagi masyarakat setempat tentunya untuk mengambil air ya, menimba air dan sebagainya. Apakah saat ini juga sudah mulai berkurang debit airnya begitu atau seperti apa pendengar? Ya, pendengar RDS dimanapun Anda berada, kalau kita melihat di Sragen tadi ya, di daerah Gemolong begitu ya, Ngembat, Padas, ini sebuah desa di sana pendengar ya, ada salah seorang warga yang mengatakan bahwa dirinya sudah tidak dapat mengambil air dari sumurnya. Meski sudah disedot menggunakan mesin penyedot air begitu. Karena debit air sudah turun sejak puasa dan puncaknya pada beberapa hari yang lalu ya. Dan benar-benar tidak dapat mengeluarkan air, katanya demikian pendengar. Nah untuk menghadapi kondisi itu ya, warga setempat meminta kepada tetangga yang masih memiliki sedikit cadangan air. Sedangkan untuk memasak dan air minum, dirinya tidak berani menggunakan air sumur karena kandungan kapurnya terlalu banyak ya. Biasanya kalau air minum saat ini sudah semakin menggejala atau juga sudah memasyarakat yang namanya air mineral pendengar ya. Jadi membeli satu jerigen berapa 3.000 lah atau berapa begitu ya. Ini biasanya semacam itu pendengar. Baik, kita akan menuju ke penelpon yang pertama ya. Penelpon yang pertama di 765-1818 ada Pak Bay yang ada di Klaten. Ini barangkali juga ada informasi yang mau disampaikan. Assalamualaikum Pak Bay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Bay ya. Alhamdulillah khair. Ya Pak Bay, ini menyikapi musim kemarau yang sepertinya akan berkepanjangan seperti apa ini Pak Bay? Ya, itu tidak lepas dari kekufuran manusia. Tidak lepas dari? Kekufuran manusia. Kekufuran manusia, begitu ya. Berulang-ulang kalau kaum petani itu. Iya. Sewaktu melimpah ruah panen, tidak pernah syukur. Syukurnya hanya mengeluarkan sedekah wiwitan dan itu dan sebagainya yang tidak pernah diubah. Danyang-danyang Pak ya. Nah itu. Karena yang di petayat enak itu. Iya. Terus tidak makan sesuatu yang kufur, terus berulang-ulang. Saya yakin kalau mau saya itu di muka bumi tidak bersyukur. Jadi Allah tidak akan pernah loyo. Pasti diberi rezeki yang melimpah dari di atas bumi. Iya. Itu tentu dari ya tingkah pola yang di atas. Tali tiga uang. Gitu ya. Susah deh mas. Iya. Kalau ada untuk mengasih Al-Quran dan Sunnah dicurigai. Padahal manusia hidup ini tidak akan. Iya, terputus Pak Bay di Klaten ya. Ini barangkali juga sinyalnya kurang bagus. Tapi sudah kita tangkap dari apa yang Anda sampaikan pesannya ya, berkaitan dengan lagi-lagi soal kekufuran ya yang melanda mayoritas umat atau mayoritas manusia di muka bumi ini pendengar. Padahal kalau kita bersyukur, Allah sudah berjanji akan menambah kenikmatannya kepada kita begitu ya. Tapi kalau kita kufur akan nikmat Allah tentunya, ya itu tadi ya, salah satunya adalah dengan adanya bencana kekeringan atau juga musim kemarau yang barangkali juga akan bertambah panjang ya. Baik, kita akan menuju ke penelpon yang berikutnya di 765-1818 sudah ada yang bergabung kali ini dari Pak Nur Hadi. Assalamualaikum Pak Nur Hadi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, kabar baik Pak Nur Hadi ya. Baik, sehat. Masih sehat, di rumah sehat, Pak Nur Hadi nih. Ya. Ini kaitannya dengan musim kemarau Pak, yang diprediksi malah akan bertambah panjang Pak. Kalau prediksi dari BMKG kan sebenarnya Oktober ini nantinya insya Allah sudah ada hujan. Cuma ternyata dengan kondisi cuaca yang tidak menentu juga belum tentu nantinya akan terjadi hujan. Bisa jadi kemarau akan bertambah panjang. Seperti apa nih Pak Nur Hadi ini? Ya, ini mencoba berkaca kepada Khalifah Umar bin Khattab ini Mas Salman. Ya, gimana Pak? Yang tatkala beliau menjadi Khalifah, kemudian sebagian penduduknya terjadi bencana, kemudian sidak yaitu, kemudian Khalifah Umar ini mengatakan, maksiat apa yang engkau lakukan? Gitu. Jadi ternyata ada hubungannya gitu antara kejadian bencana itu dengan kemaksiatan yang dilakukan. Gitu. Kalau ini berkata kepada Khalifah kita, gitu. Maka betul tadi Pak B tadi mengatakan dengan kekufuran. Gitu. Kemudian ada hadis yang panjang Ibnu Majah itu, saya juga salah satunya saja kalau tidak salah adalah, kalau manusia ini sudah melupakan membayar zakat, maka hujan ini akan ditahan beberapa tahun katanya. Tidak akan diturunkan hujan, bahkan tidak akan diturunkan hujan ya. Kalau tidak karena Allah itu sayang kepada binatang, maka hujan ini tidak akan diturunkan. Jadi kemarau yang super panjang itu kemudian terjadi hujan itu karena Allah mencintai binatang, ternyata itu bukan kepada manusia. Gitu ya. Ya, berarti ada hubungannya sebenarnya itu. Kemudian dalam ayat itu dijelaskan kalau kemaksiatan sudah merajalela, kemudian terjadi bencana, tidak akan mengenai orang yang bermaksiat saja, begitu ya. Orang mukmin juga akan terkena. Akan terkena juga ya itu, dampaknya gitu. Ya, dari hal itu maka kita berkaca ke sana bahwasanya hari ini terjadi seperti ini ya karena ulah tangan manusia kita sendiri, gitu ya. Kan begitu. Yang disampaikan data kepada kita itu yang dulu saat kemarau itu, masa kecil saya itu masih banyak air yang melimpah. Bahkan kemarau itu bening mas airnya itu. Kemarau malah bening ya? Iya, kemarau itu bening. Karena musim penghujan itu kan bercampur dengan lumpur debu, ya debu itu ya, lumpur maksudnya begitu hujannya itu. Kemudian kalau kemarau itu airnya bening-bening gitu. Tapi hari ini boro-boro bening, sudah gak ada air kan begitu tadi keluhannya. Gitu ya. Gitu. Ini menggambarkan kepada kita semuanya terjadi sebuah degradasi alam yang sangat luar biasa. Iya. Kemudian kerakusan-kerakusan yang terjadi mas, kalau fakta di Sukoharjo itu kan ada pabrik besar yang kemarin itu membuat sumur sempat diprotes oleh masyarakat. Oleh masyarakat setempat, betul Pak. Ya. Sumur dalam itu harusnya sumur dalam ya sekian ratus meter, tapi mereka juga mengambil sumur dangkal. Nah itu dia. Sehingga air di sekelilingnya itu ya habis gitu. Gak tahu tempatnya Mas Salman Tawangsari terkena imbas gak ini. Kalau kami di Carian Sukoharjo yang sumur itu masih melimpah, sekarang ini harus di dasar sumur harus ditancap dengan pipa besi, pipa pralon itu mungkin 2 pralon, berarti sekitar 8 meter. 8 meteran ya. Jadi sumur itu masih harus diperdalam 8 meter sampai 12 meter. Baru dapat air naik. Itu pun naiknya harus dengan pompa. Dulu dengan alamiah sudah bisa naik sendiri kelihatan. Gitu. Ini karena kerakusan manusia. Kemudian berkaca kepada Rasulullah, ternyata pernah wudu itu hanya dengan segelas air gitu mas. Ya artinya kita ini disuruh untuk berhati-hati dengan permasalahan air gitu. Nah kemudian dengan berbagai macam keadaan yang seperti itu, sekarang ya solusi gitu. Selama saya belajar di ilmu lingkungan sebenarnya masih ada kesempatan, karena hari ini tanaman juga masih ada gitu, artinya tidak habis sama sekali. Maka ini yang pertama untuk diamankan gitu. Kemudian kalau kita ke masyarakatan awam pada umumnya, ini dalam rangka menebang pohon itu hati-hati gitu. Karena sebenarnya satu pohon yang besar itu bisa menyelamatkan sekelilingnya, dalam arti menyelamatkan bukan dedemitnya Mas Salman. Ya, tapi akar-akarnya itu akar-akarnya bisa menahan air ya. Sehingga air masih bisa kita gunakan lewat kantong-kantong, entah sumur, entah belik bahasa Jawanya. Mungkin di Wonogiri sekarang istilah belik itu jadi nominasi gitu ya. Orang harus berjalan 3 kilo, menyunggi air, gendong kelenting atau apa itu. Sehingga untuk kehidupan sehari-hari itu, untuk minumnya. Itu jadi sekarang ini gerakan penanaman, ya gerakan penebangan itu harus dilarang betul. Kemudian walaupun itu pohon pribadi gitu loh mas, punya sendiri. Kemudian yang kedua, gerakan penanaman ini harus digalakkan kembali. Dan subhanallah, ternyata saya punya kitab mas ya, salah satu siapa ini, Syekh siapa, saya lupa itu. Yang intinya ada sebagian di antara umat Islam itu harus memperhatikan pertanian gitu, Mas. Pertanian itu artinya ya tanaman gitu maksudnya. Itu kira-kira kalau kita, karena di apa Indonesia ini sebagian besar itu agamanya Islam, ya yuk kita umat Islam mulai bergerak kembali untuk mencintai tanaman, ya kemudian menstabilkan kembali. Ini upaya personal. Kalau pemerintah ya itulah tugas mereka lah. Tatkala saya ke Malaysia itu ternyata pabrik apa hutan-hutan kita sudah super gundul luar biasa. Dan pabrik-pabrik kayu di Malaysia itu ternyata luar biasa. Artinya apa? Ya hutan kita itu digerogoti oleh mereka, akhirnya habis begitu ya. Bukan Malaysianya, tapi person sosoknya yang sangat sangat rakusnya. Mungkin begitu Mas tambahannya ya, informasi baik. Saya. Terima kasih Pak Nuradi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Nuradi tadi sudah menyampaikan ya, ini berkaitan dengan kerakusan atau juga keserakahan dari manusia itu sendiri ya. Ini adalah hasil perbuatan manusia, pendengar. Baik, kemudian kita menuju ke Yahoo Messenger yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Ada Kartika Hafsah begitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya tinggal di daerah Pegunungan Mas ya. Iya benar katanya begitu ya. Akhir-akhir ini air dari sumber pegunungan agak berkurang. Bahkan sempat diumumkan lewat RT ya. Warga diharapkan menghemat dalam menggunakan air. Satu bulan kemarin malah diadakan sidak oleh pihak RT masing-masing ke rumah-rumah warga untuk memastikan tidak ada air yang dibuang sia-sia. Bila ketahuan ada air yang luber atau tampungan air yang bocor akan dikenakan sanksi Mas. Gitu. Di daerah mana nih? Di daerah Karanganyar ya, juga sering saya lihat orang-orang membuat sumur bor sudah dibuat semingguan Mas tapi nggak keluar airnya. Mungkin kita harus introspeksi ya Mas ya, kenapa Allah tidak menurunkan rahmatnya yang berupa hujan ini. Dari Umu Ainun yang ada di Karang Pandan. Terima kasih infonya Umu Ainun ya di Karang Pandan. Bagus juga ya kalau ada RT yang kemudian sidak ya, ketika melihat warganya ada yang membuang air sia-sia atau percuma saja, kemudian dikenakan sanksi ya, ada sampai semacam itu ya di daerah Karanganyar. Baik, kita menuju ke penelpon berikutnya di 765-1818 yang sudah bergabung. Kali ini ada Abu Tariq di Kartosuro, Sukoharjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah kabar baik ya, Abu Tariq. Alhamdulillah. Iya, silakan. Ini katanya musim kemarau ini. Iya, Mas. Yang jelas, ini buat kita ujian ya. Buat kita ujian. Hati kita sebagai baik seorang muslim. Iya. Ya, ini... Faktanya, situasi seperti ini selalu dimanfaatkan oleh orang-orang yang berwatak jahat gitu Mas, merampas akidah saudara-saudara kita. Begitu ya? Ini fakta. Jadi di Merapi, di Wonogiri, di Parangkupito itu, kemudian Wonogiri ke sini. Nah, terus action-nya apa gitu? Seandainya mereka yang sudah seperti ini itu mesti banyak yang jadi dewa Mas. Jadi dewa ngusungi air gitu ya, 90.000. Katanya kotan 90.000 ya Mas, satu tangki, satu mobil tangki itu. Nah, ini kalau orang-orang yang punya dana yang mau merusak akidah, yang jelas saudara-saudara kita saat ini terancam. Gitu. Jelas ini fakta. Jadi beberapa kali itu selalu tertanam ini kasus-kasus misi-misi misionaris ini seperti ini. Nah, Oke, kalau tadi ini turunnya seperti ini adalah akibat ulah tangan kita, akibat ulah kita yang tidak mau menghambakan diri kepada Allah secara benar. Iyalah sudah, memang kita memang punya pemimpin yang sudah busuk kayak gini, sudah memang seperti itulah gitu. Cuman kita ini apa mau membiarkan saudara-saudara kita itu terbujur begitu saja, kemudian tercengang-cengang begitu saja. Nah, ini juga persoalan ujian buat kita. Kalau ada persoalan seperti yang diturunkan Allah, kita peduli enggak sama kita itu? Ya? Itu masalahnya itu. Gitu ya, nah, itu aksi yang memang harus nyata kita lakukan. Yeah. Nah, kita harus menyelamatkan saudara-saudara kita, ya, yang memang di sana itu sedang kesulitan, ya. Kemudian kalau 90.000, kalau saya itu mungkin bukan hanya saya gitu, yang lain juga begitu. 90.000 itu kecil untuk mendatangkan satu mobil tangki gitu loh ya. Jadi kalau ada aksi-aksi sosial, bukan aksi sosial, aksi amal soleh gitu, aksi-aksi amal soleh yang kita kita survei di tempat-tempat sana atau ada informasi kemana gitu ya. Kemudian mungkin ada pengobatan di sana, kita adakan pengobatan. Sekalian mobil-mobil tangki itu kita datangkan. Gitu ya. Nah ini aksi nyata gitu. Di Solo Tiga juga begitu ya, kantong-kantong misionaris itu, ini sedang membidik habis-habisan ini. Kayak kemarin bencana Merapi yang seperti itu, peralon didatangkan, ya. Sementara kaum muslimin itu datangi peralon sekitar 5 kilo itu gak kesulitan. Mereka beratus-ratus kilo mereka danai. Bahkan mendata. Mendata, ini siapa yang mau disekolahkan, siapa yang mau diasramakan anak-anaknya, ayo silakan. Nanti mereka mencarinya ke luar negara sana, luar negara kita itu loh. Maksudnya nanti mendatangkan uang-uang gitu loh. Jadi kalau kita terlambat untuk memperhatikan persoalan seperti ini, ya, maka orang lain itu orang yang di luar kita, ya, itu akan memanfaatkannya dan yang kena itu adalah saudara-saudara kita sesama muslim. Perlu adanya perhatian kepada kita. Oke, kita sadarkan pada saat di sana kita membagikan, mari Bu kita bertawakal kepada Allah agar Allah memberikan kebaikan, mendatangkan keberkahan dari langit maupun dari yang jauh. Kalau kita tidak mau apa namanya bersyukur kepada Allah, mentaati Allah, mentaati hukum-hukum Allah, maka Allah akan menurunkan kasus-kasus yang seperti ini lah, begitu loh. Kita sadarkan, mereka itu kita sadarkan. Mungkin selama ini mereka hanya menyandang sebagai muslim, tapi tidak tahu kandungan Al-Quran, nggak tahu, sunnah nggak tahu, gitu. Sehingga mereka menjalaninya ya biasa-biasa saja, kemusliman itu. Kemudian datang misionaris kok menjadi pahlawan, gitu ya. Mereka, oh iki, loh apa iki, ya kan gitu ya. Nah, kadang-kadang kita, saudara-saudara kita itu terbius dengan itu. Nah, kita yang mau peduli, ya jangan berpangku tangan dan hanya menikmati kesengsaraan atau menikmati rasa panas atau kita sibuk sendiri. Kemarau. Jadi gunjingan kemana-mana. Tapi sementara saudara-saudara kita itu bukan hanya seperti itu. Kesulitan sekali gitu. Ya. Gitu. Jadi kalau ada kita mau bahu-membahu, gitu ya, mau membahu-membahu, ya yuk kita sama-sama yuk. Gitu loh, kita perhatikan saudara-saudara kita ini. Kalau kita di mana tuh di Merapi tuh kita kemarin Ahad keempat tuh masih ya sebelum sebelum Ramadan. Jadi sebelum Ramadan 2 hari itu kita sempat senang itu mau mengantisipasi kekeringan ini, kita gali sumur itu, gali sumur dari WNS ya. Sumur gitu 3 hari. Alhamdulillah di kedalaman 7 meter itu sudah keluar mas air. Kemudian sampai kita dalami 12. Alhamdulillah ada keluar. Telat tiga hari, memang hari air itu habis sama sekali, sudah nggak ada sama sekali. Gitu ya, kenapa ya? Itu juga ujian luar biasa gitu ya. Kemudian yang di bawah 5 kilo ke bawah itu juga air sudah habis itu di sana itu. Jadi jarak antara 10 kilo sampai 15 kilo itu air di lereng Merapi, di sekitar lereng Merapi itu sudah nggak ada. Nah ini padahal mereka itu anu ya, bidikan ini Vanlit itu ya mas, gereja Vanlit itu. Kasus-kasus seperti ini bukan hanya di situ, bukan hanya di wilayah Klaten, Boyolali, kemudian Selo, Merapi, Muntilan, Magelang, bukan. Ya saya kira di Merapi, di mana nih, Paranggupito, di daerah Wonogiri yang sana kono kesulitan juga. Ini juga menjadi bidikan, ya, bidikan malaikat-malaikat yang sok mau menjadi pahlawan itu, kemudian merampas akidah saudara-saudara kita. Ini perkataan kita, ayo kita sama-sama, insya Allah, bismillah, mudah-mudahan mendapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala Azza wa Jalla untuk memikirkannya saja. Apabila kita terjun, maka itu menjadi amalan, insya Allah, bismillah. Bermanfaat nanti di akhirat insyaallah. Bismillah gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, pendengar RDS di mana pun berada yang masih terus setia bergabung bersama dengan kami ya. Kita masih membahas seputar musim kemarau, akan kabar kepanjangan begitu. Karena kalau kita melihat di beberapa tempat di daerah sekitar kita saja sudah banyak ya dari mereka yang kemudian juga mengeluh ya akan sulitnya mencari air yang bersih yang bisa digunakan untuk macam-macam tadi ya. Sampai-sampai juga yang namanya sawah katanya juga kesulitan tadi ya mencari air. Ada juga yang semacam itu pendengar. Kalau tadi Abu Tariq mengatakan ini sebagai sebuah ujian buat kita gitu ya. Sebagai sebuah ujian buat kita bagaimana kemudian kita juga bisa bertindak atau melakukan semacam kepedulian terhadap saudara-saudara kita. Baik, kita akan menuju ke penelpon berikutnya di 765-1818. Ada Pak Agus di Waringin Rejo. Assalamualaikum Pak Agus. Iya, terputus Pak Agus ya. Bisa dicoba lagi, mohon maaf ya. Iya, pendengar RDS dimanapun Anda berada. kalau kita melihat kondisi negeri kita di mana kita hidup ini ya, bahkan barangkali kalau kita melihat kondisi dunia secara umum ya, maka nyata benar bahwa ini sudah banyak hal yang perlu kita lihat begitu ya. Di antaranya adalah adanya berbagai macam perbuatan-perbuatan yang kemudian juga ini menjadi pemicu ya terjadinya musim kemarau. Baik, kita menuju ke penelpon dulu, pendengar. Assalamualaikum. Terputus lagi nih ya. Ya, pendengar, ada satu hadis yang barangkali bisa kita sampaikan ke ruang dengar Anda. Dari Abdullah bin Umar, dia berkata Rasulullah SAW menghadapkan wajah ke kami dan bersabda, "Wahai golongan muhajirin, 5 perkara apabila kalian mendapat cobaan dengannya dan aku berlindung kepada Allah, semoga kalian tidak mengalaminya. Yang pertama adalah tidaklah kekejian menyebar di suatu kaum, kemudian mereka melakukannya dengan terang-terangan, kecuali akan tersebar di tengah mereka penyakit, ya, taun dan juga kelaparan yang belum pernah terjadi terhadap para pendahulu mereka. Kemudian yang kedua, tidaklah mereka mengurangi timbangan dan takaran kecuali mereka akan disiksa dengan kemarau berkepanjangan dan penguasa yang zalim." Nah, barangkali apakah kemudian kita melihat hal semacam ini, dengar ya? Ada pengurangan timbangan, takaran ya, yang kemudian juga akhirnya manusia akan disiksa dengan kemarau yang berkepanjangan dan juga penguasa yang zalim begitu ya. Akankah ada yang semacam itu begitu mengurangi timbangan? Kemudian tidaklah mereka enggan membayar zakat harta-harta mereka kecuali langit akan berhenti meneteskan air untuk mereka. Kalau bukan karena hewan-hewan ternak, niscaya mereka tidak akan memberikan hujan. Ini juga tadi yang dikatakan Pak Nur Hadi juga ya. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, semacam itu pendengar, bahwa tidaklah mereka enggan membayar zakat harta-harta mereka kecuali langit akan berhenti meneteskan air untuk mereka. Kalau bukan karena hewan-hewan ternak, niscaya mereka tidak akan tidak akan diturunkan atau diberi hujan, begitu pendengar ya. Baik, kita menuju ke penelpon berikutnya di 765-1818 ada Pak Firdaus yang ada di Klaten. Assalamualaikum Pak Firdaus. Ya, belum tersambungkan ya. Sebentar, coba tek. Nah, assalamualaikum Pak Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, luar biasa sebenarnya. Alhamdulillah. Iya. Tentang kekeringan ya. Tentang kekeringan ini, musim kemarau yang sepertinya akan berkepanjangan. Iya, saya sepakat dengan hadis yang antum sampaikan tadi. Jadi itu sudah menjadikan hujah bagi kita bahwa ya ini karena perbuatan kita sendiri gitu loh. Jadi ketika itu tadi dalam hadis itu ada 5 perkara itu tadi, bisa jadi Allah menurunkan hukum generalisasinya, artinya yang melakukan dan tidak juga ditimpa keadaan yang sama, tapi yang melakukan itu adalah sebuah hukuman, ya kan, permulaan hukuman saya katakan, tapi yang tidak melakukan itu menjadi sebuah ujian atau cobaan, karena tidak hanya cukup mengatakan saya beriman, aku beriman sebelum datang ujian kan gitu. Tapi kalau kita melihat ke ayat-ayat Al-Quran, sebetulnya bencana-bencana kekeringan ini sudah diceritakan oleh Al-Quran, diibrohkan melalui ayat-ayatnya mengenai kaum Hud, kaum Ilyas, ya kan? Yang intinya kekeringan itu datang, ya, kekeringan massa dan meluas ini datang karena pemberhalaan. Nah ini pemberhalaan. Jadi kalau dosa-dosa yang disebutkan dari hadis-hadis tadi itu terutama yang ada hubungannya langsung dengan pemberhalaan ini, sebab yang kelima yaitu ketika pemimpin-pemimpin mereka berhukum dengan selain Al-Quran dan sukanya menyeleksi, ya ini loh, sukanya menyeleksi hukum Allah. Nah ini, jadi ngenyang-ngenyang utawa istilahnya itu dipakai yang cocok, yang menguntungkan, yang nggak cocok, nggak menguntungkan, nggak dipakai. Jadi ngenyang-ngenyang senengannya. Tapi intinya dari kaum Hud, kaum Ilyas, Nabi Ilyas, Nabi Hud, ini penyebab intinya yaitu pemberhalaan. Nah, jadi ketika sebuah kaum, entah itu di sebuah negara, di belahan bumi mana, ya kan, itu secara sadar atau tidak sengaja atau tidak memberhalakan sesuatu, ya kan? membuat tandingan-tandingan selain Allah, ini ujarnya seperti itu. Artinya betapa tidak bijaksananya seorang muslim kalau dia hanya nambani loro neneng ora ora menghindarkan penyebab sakitnya, kan gitu. Ya kan, ah, kita sepakat kan itu. Artinya seorang muslim berpikir untuk nambani tapi berpikir untuk menyegah penyebab penyakit itu tadi datang. Dia tidak nambani terus. Artinya iya, nambani itu proses amaliyah kita. Oke. Kita sepakat itu. Tapi lebih bijaksananya juga kita juga berpikir untuk menghilangkan penyebab penyakit ini datang, kan gitu. Nah, jadi penyebab penyakit andai kata kekeringan ini disebut sebuah penyakit, katakanlah gitu. Tapi penyebabnya itu apa, kan gitu. Jadi dalam cerita di Al-Quran ini, karena pemberhalaan. Iya, pemberhalaan. Kalau kita lihat di Solo saja lah, saya sempat istighfar juga itu di daerah Solo Baru itu kan. Berapa banyak berhala yang dibangun di sana. Patung-patung itu ya. Iya, berhala itu memang kalau konotasi langsungnya itu berupa patung. Berupa lukisan, patung, terutama patung. Ya kan? Yang diagung-agungkan, yang asumsikan atau dinisbatkan sebagai tandingan-tandingan Allah. Nah ini jadi pemikiran kita bersama. Gitu kan. Berapa ratus juta, berapa miliar kalau itu diakumulasikan, berapa uang rakyat yang dipakai untuk membuat berhala-berhala itu, sementara itu menyeret kita kepada penghapusan fondamen dasar kita, gitu loh, tauhid. Gitu. Nah, itu jadi kewaspadaan kita. Bijaksananya seorang muslim menambani lorone ya, menghindarkan sebab sakit itu. Ya, tetap istiqomah untuk umat Islam. Kekurangan datang dari saya karena kurang ilmu, mohon dimaafkan. Manusia biasa, kebenaran al-haq pastinya dan sadari Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Tetap istiqomah. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Firdaus di Klaten, terima kasih ya. Intinya adalah berkaitan dengan pemberhalaan begitu ya. Jadi kecenderungannya manusia itu pilah dan pilih begitu, selektif ya. Selektif dalam memilih aturan Allah, ini sesuatu hal yang barangkali kontradiktif ya dengan fitrah manusia. Baik, terima kasih untuk Pak Firdaus yang ada di Klaten. Memang kalau kita perhatikan hadis tadi ya, yang juga disampaikan Pak Firdaus, begitu kalau kita refleksikan kepada kondisi negeri di mana kita hidup saat ini, berdengar ya. Bahkan bisa jadi kondisi dunia secara umum, waduh begitu ya. Maka nyata benar bahwa beberapa hal tadi ya, ada beberapa poin begitu ya. Di antaranya tadi, tidaklah mereka enggan membayarkan zakat harta-harta mereka kecuali langit akan berhenti meneteskan air untuk mereka. Kalau bukan karena hewan-hewan ternak, niscaya mereka tidak akan diberikan hujan. Tidaklah mereka melanggar janji Allah dan Rasulnya kecuali Allah akan kuasakan atas mereka musuh dari luar mereka dan menguasainya. Dan tidaklah pemimpin-pemimpin mereka enggan menjalankan hukum-hukum Allah dan tidak menganggap lebih baik apa yang diturunkan Allah kecuali Allah akan menjadikan rasa takut di antara mereka, begitu ya. Nah, barangkali juga kekhawatiran, ketakutan kita tidak mendapatkan air ya, ini tersirat dari hadis yang coba kita sampaikan ke ruang dengar Anda ini, pendengar ya. Baik pendengar Radio Dawas RRI di mana Anda berada, kita akan jeda dulu sejenak ya, sebelum nanti terima telepon Mas Eko, jeda dulu ya. Kita akan ke kilas informasi tentunya pendengar, dan nanti insya Allah kita akan sambung kembali ya untuk perjumpaan kita dalam program Assalamualaikum Indonesia di hari ini. Tapi kita akan jeda dulu menuju ke tim meja berita RDS FM Solo tentunya untuk menyimak informasi saat ini ya, mendengar ya, di jam 8 waktu Indonesia bagian barat. Untuk Anda yang akan telepon nanti, semoga juga tetap bersabar tetap pendengar ya. Nanti insya Allah akan kita buka kembali layanan telepon untuk Anda yang akan bergabung bersama dengan kami di kesempatan pagi kali ini. Iya, baik, sekarang langsung saja kita langsung semak kilas informasi yang berikut ini. 107,7 RDS Network. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu عليكم وصفيها رسول الله تكتبوا مرضات الله وتحبوا بعضكم لله السلام عليكم السلام عليكم. Mendengar Radio Dakwah Syariah dimanapun Anda berada, program kita Assalamualaikum Indonesia masih hadir ke ruang dengar Anda. Dan informasi waktu sudah jam 8 lebihnya 12 menit ya, waktu studio RDS FM Solo tentunya pendengar. Dan nanti insya Allah kita akan coba untuk menghubungi juga narasumber kita di kesempatan pagi kali ini ya. Tapi sebelumnya kita akan coba bacakan terlebih dahulu beberapa SMS yang sudah bergabung dari Anda. Di antaranya ada dari Lian yang ada di Delanggu, Klaten. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Di Delanggu airnya mulai susut ya, sumur surut atau susut nih ya, sama ya. Sumur di rumah saya hanya bisa disedot pada jam-jam tertentu saja. Ini mungkin juga disebabkan karena adanya pabrik di wilayah Gedangan ya, dekat kampung kami ya, pabrik air mineral pendengar ya. Ini tadi jadi salah satu hal yang barangkali juga jadi perhatian ya. Kaitannya dengan pabrik-pabrik besar yang ada di sekitar tempat kita, barangkali kemudian mereka menggunakan cara-cara tertentu tentunya untuk mendapatkan air, sementara di sebelah-sebelahnya begitu kekeringan ya. Ada juga dari Anda di 023, alhamdulillah tanah Jaten masih memancarkan air. Ah, begitu ya. Dari Anda DS, terima kasih. Kemudian Ummu Laila di Karanganyar, alhamdulillah di tempat saya air masih melimpah karena langsung berasal dari gunung. Gunung mana? Gunung Lawu ya. Sampai dibuang-buang katanya. Wah, jangan Ibu ya. Semoga bencana kekeringan lekas berakhir. Amin ya rabbal alamin. Ada dari Yoyo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan seperti ini dah ada hujan Mas. Oh, September ini dah ada hujan Mas ya. Sebab kasihan dong rakyat kecil di desa-desa, katanya begitu ya. Iya. Kemudian Ari Valen, assalamualaikum Ari. Saya sangat sedih kalau lihat orang-orang yang menyirami halaman pakai air bersih. Oh, begitu ya. Saya kalau wudu, airnya saya tampung buat siraman tanaman, juga minum hewan piaraan gitu katanya ya. Ini salah satu bentuk penghematan atau juga pengiritan. Memang terkadang kalau airnya melimpah gitu ya, tanpa kita sadari kita buang percuma ya. Sehingga aliran air yang begitu deras kemudian tidak terpakai, itu terkadang malah terbuang sia-sia atau juga percuma. Padahal bisa digunakan, dimanfaatkan untuk yang lainnya. Seperti tadi ya, menyirami tanaman atau barangkali juga untuk minum air, minum buat hewan piaraan dan sebagainya. Kemudian dari Anda di 968, assalamualaikum RDS. Bagaimana kalau RDS jadi pemrakarsa dropping air bersih untuk daerah yang kekeringan, begitu ya? Untuk pemrakarsa ya, melalui apa ini nantinya? Apakah langsung datang ke tempat sana, begitu? Wah, ini coba nanti kita sampaikan terlebih dahulu, begitu ya. Kemudian dari Anda di 287, Senomo di Salatiga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Air, begitulah rakusnya manusia. Pepohonan ditebangi, mata air jadi mati. Diajak kembali ke Al-Quran dan hadis, tapi dia malah menolak ya. Baik, terima kasih untuk Sunomo yang ada di Solo Tigo. Kemudian dari Anda di Nguter ada Umum Muna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis lebaran kemarin sempat jalan-jalan gitu ya ke jalur Candi Ceto. Di sana sumber air amat melimpah. Tapi bisa-bisanya kaum Nasoro membuat tandon air dengan tulisan, oh begitu ya, waspadalah, bukan daerah yang terkena bencana saja yang menjadi sasaran mereka. Daerah yang aman juga tidak luput dari pendangkalan akidah ya. Dari Umum Muna yang ada di Nguter. Begitu ya, ini jadi salah satu perhatian juga ya, salah satu cara yang digunakan oleh para misionaris tentunya untuk mendangkalkan akidah umat Islam dengan hal-hal semacam itu ya. Kemudian dari Yusuf Sahroni di Nguter Sukoharjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah mas, di daerah Sukoharjo airnya masih makmur mas, begitu ya. Iya, airnya masih makmur ya di daerah Sukoharjo. Baik, terima kasih pendengar ya. Kita menuju ke penelpon ya mas. Penelpon dulu di 765-1818. Narasumber belum bisa kita hubungi, pendengar semoga nanti bisa ya. Pak Agus di mana ini? Waringin Rejo. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi masuk belum bisa Pak Agus ya. Sekarang bisa alhamdulillah. Iya. Ya, silakan Pak Agus yang menyikapi ya, musim kemarau. Itu ada dua hal ya, Mas. Dua hal. Apa Pak? Yang dua hal itu. Satu ada yang pertama agama ya. Disampaikan oleh Bapak-bapak penyebut tadi ya. Yang kedua? Apakah itu kita kurang ketakwa, kita kurang bersabar atau kita terlalu kurang apa bersyukur dan berdoa. Iya, iya, iya. Sepakat berarti itu bagus ada, ya. Tentang ilmiah kita, tentang hal ilmiah. Iya, ilmiahnya. Ya, satu, itu rumah kaca, Mas. Rumah ya, kaca. Ya, rumah kaca. Kenapa ya, ini, Pak Agus? Jendela-jendela kita yang kaca, Mas, ya. Iya. Nggak seperti zaman dulu atau orang-orang desa kan jendelanya kan kayu, Mas, ya. Iya, iya. Bisa dibuka dan ini. Kalau mungkin, maaf, jendela-jendela kan kita ini. Sehingga mungkin pantuan... Pantauan sinar matahari itu kembali lagi, sebagian kembali lagi ya, Mas. Hal ini bisa merusak zat-zat yang ada di apa awan itu gitu, Mas. Itu mungkin ilmiahnya kan itu salah satunya. Kedua adalah polusi udara, Mas. Baik apa namanya kendaraan maupun apa namanya pabrik-pabrik ini yang menghasilkan ya awan yang ada itu ya zatnya berkurang itu. Sejatnya untuk hujannya itu berkurang, Mas. Ketiganya struktur tanah, Mas. Ya, struktur tanah yang jelek. Ini kalau di Jawa Barat kan struktur tanahnya mungkin baik. Kalau di daerah Blora, Solo, sekitarnya mungkin jelek, Mas. Mungkin apakah mengandung kapur dan sebagainya. Sehingga walaupun di situ, di daerah itu ada pohon, banyak pohon rimbun dan sebagainya, hutan dan sebagainya, ternyata tidak bisa mengisi mata air, Mas. Beda mungkin di daerah Karanganyar. Kalau mungkin di daerah Sragen, daerah Ngawi, terus Madiun, ini kan struktur tanahnya kan tanah apa namanya mas, tanah kapur mas ya, gunung kapur. Ini kan jelek sendiri. Walaupun di dalam hutan orang-orang yang di lingkungan hutan itu sendiri itu sulit juga dari air mas. Padahal itu daerah hutan mas. Okay. Ya, ini Blora itu gitu mas. Ujungnya seperti itu hutan mengapi itu. Itu sebetulnya ya inilah perkaranya seperti itu ya sehingga ya beda mas seperti di Arab Saudi kan strukturnya ini juga jelek gitu mas Arab Saudi atau negara Arab itu apakah itu tidak diberi air hujan atau apa itu kubur ya ini kan mungkin ilmiahnya ya mungkin struktur di daerah negara Arab itu yang strukturnya ini juga jelek ya. Bahkan kalau diberi hujan malam itu saya sendiri gitu. Nah ini kan ilmiahnya saya seperti itu mas. Sehingga ya kita berpatokan pada agama juga ini ilmiahnya juga kita harus solusinya untuk buat waduk mas. Buat waduk. Tambang air ya. Buat waduk itu bagaimana masyarakat itu menolak atau tidak karena buat jantol aja udah menolak gitu. Baik, ketekannya ada penyulingan air laut seperti di daerah Arab Saudi dan sebagainya itu. Ya, begitu, Mas. Ya, terima kasih sekali Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Agus ya. Dari sisi ilahiyah dan juga dari sisi ilmiah begitu yang sudah disampaikan tadi. Ya, dan pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita insyaallah sebentar lagi akan mencoba menghubungi narasumber kita ya. Narasumber kita yang pertama dari sisi ilmiah kalau tadi Pak Agus mengatakan ya, ada Ibu Reni Kraning Tias ya. Kraning Tias, Kepala Seksi Data dan Informasi dari Semarang, Jawa Tengah, pendengar ya. Kita akan coba kontak beliau tentunya setelah ini untuk berbincang-bincang seputar tema yang kita hadirkan di pagi kali ini, pendengar ya. Seputar musim kemarau. Seperti apa ini menurut prediksi atau pantauan dari BMKG ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika? Apakah musim kemarau ini memang akan prediksinya akan berlangsung lama begitu? Ataukah barangkali dalam jangka waktu bulan-bulan depan ya, atau bulan ini sudah akan ada kemungkinan untuk turun hujan dan sebagainya, Artinya ada semacam prediksi begitu yang dilakukan oleh BMKG sendiri, pendengar ya. Kita nanti akan coba tahu analisanya seperti apa dari pihak BMKG tentunya. Karena mungkin juga sudah ada beberapa hal yang di apa namanya minta informasi ya di beberapa daerah tentunya yang diprediksi oleh BMKG awal musim hujan pada Oktober 2012 ya. Tapi kemungkinan juga ada yang bulan November, ada yang bulan Desember begitu ya. Artinya ini tidak merata. Kemudian kalau misalkan turun hujan di bulan ini, kemungkinan di seluruh wilayah Indonesia akan tersirami dengan hujan, air hujan. Ya, bisa jadi untuk tahun ini kemungkinannya tidak seperti itu ya. Tapi bisa tersebar kemana-kemana begitu. Nah, kemudian juga pendengar tentunya dengan kondisi semacam ini, pemerintah juga ikut bertanggung jawab ya. Makanya kemudian ada desakan juga kepada pemerintah untuk segera merealisasikan rencana aksi terpadu menghadapi kekeringan di tahun ini. Pasalnya memang belum ada upaya nyata dalam realisasi rencana aksi, sementara kekeringan telah terjadi di berbagai macam daerah, tidak hanya di Solo Raya ya. Kalau Solo Raya tadi dikatakan masih beberapa tempat oke ya, masih terjaga lah, terkendali. Tapi kalau di beberapa daerah di Jawa Barat, misalkan pendengar atau mungkin juga di luar Jawa begitu ya, ada yang sampai segitunya pendengar ya. Ini dikatakan oleh Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Walhi Jawa Barat, Dadan Ramdan ya, beberapa waktu yang lalu pendengar. Dadan mengatakan berdasarkan informasi dari BMKG, musim kemarau tahun 2012 di Indonesia diprediksi baru akan berakhir pada bulan Oktober 2012. Namun menurutnya sejak awal tahun 2012 wilayah Jawa Barat sudah mengalami kemarau. Jadi awal tahun kemarin saja sudah kemarau gitu ya, sampai dengan saat ini sudah lumayan lama ya. Berapa bulan kalau awal bulan misalkan Januari Februari lah ya. Ini sudah bulan yang ke-9 tentunya pendengar. Hampir 8 atau 7 bulanan ya, tidak turun hujan, dan kemudian kalau disusul sampai dengan bulan-bulan berikutnya, ini akan semakin memperparah tentunya kekeringan yang ada di daerah Jawa Barat, mendengar ya. Nah, ini makanya kemudian Dadan menjelaskan, kekeringan di perkotaan akan berdampak pada kelangkaan ketersediaan air bersih untuk rumah tangga. Adapun di wilayah pedesaan dan kawasan hutan, selain mengancam ketersediaan air bersih, kekeringan juga mengancam kawasan pertanian, perikanan, dan juga kebakaran hutan, begitu ya. Jadi berdasarkan pengamatan di beberapa wilayah, terutama di daerah Jawa Barat, mendengar, faktor utama penyebab kekeringan yakni meluasnya lahan kritis dan belum direhabilitasi. Selain itu, sumber mata air dan embung air mengalami kerusakan, serta tercemarnya 6 wilayah sungai dan 40 daerah aliran sungai di daerah Jawa Barat. Jadi ini kemudian berharap kepada BNPB gitu ya, BNPB betul ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional tentunya, ini harus segera merealisasikan rencana aksi terpadu menghadapi kekeringan di tahun ini yang harusnya telah disusun begitu ya, bagaimana caranya dan sebagainya pendengar. Ya, itu pendengar, dan kita segera menghubungi Mas Eko ya, narasumber kita di pagi hari ini. Ada beliau selaku Kepala Seksi Data dan Informasi dari BMKG ya. Beliau ini dari Semarang, Jawa Tengah. Ada Ibu Reni Kraning Tias ya. Akan coba kita hubungi via telepon untuk bisa berbincang-bincang bersama dengan kita. Untuk yang kedua nanti soalnya akan ada Ustadz Abdurrahman Al-Baghdadi pendengar ya. Dari sudut pandang syar'i seperti apa nanti juga akan kita hadirkan ya. Dua sisi yang saling apa namanya melengkapi tentunya ya. Yang hari ini akan coba kita hadirkan ke ruang dengar Anda untuk berbincang-bincang bersama dengan kita kaitannya dengan tema yang kita hadirkan ya. Musim kemarau akankah berkepanjangan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wattafina Rasulillah. Tiktabu mardatillah. Wattahibu ba'akum lillah. Assalamualaikum. Baik, syukur alhamdulillah kita sudah terhubungkan dengan narasumber kita di layanan telepon. Beliau selaku Kepala Seksi Data dan Informasi dari BMKG Semarang, ada Ibu Reni. Assalamualaikum Ibu Reni. Waalaikumsalam. Iya, kabar baik Ibu Reni ya pagi kali ini. Halo, terdengar suara kami Ibu ya? Oh, volumenya masih terlalu kecil ya. Sudah terdengar Ibu? Sudah ya? Iya, sudah. Tutup. Baik, Ibu Reni, di kesempatan kali ini di Radio Dakwah Syariah Solo kita tengah berbincang seputar kemarau, musim kemarau ya. Akankah berkepanjangan begitu? Kita ingin tahu dulu Ibu data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Semarang barangkali kaitannya dengan prediksi musim kemarau akankah berlangsung lama atau seperti apa ini Ibu? Prediksi kami ya. Dari BMKG Semarang. Untuk bulan Agustus ini umumnya untuk wilayah Jawa Tengah ini. Iya, wilayah Jawa Tengah terutama ya. Ya, masih musim kemarau. Hampir sebagian besar masih musim kemarau. Tapi nanti pada akhir Oktober diprediksikan ada beberapa daerah yang sudah memasuki awal musim hujan. Jadi awal Oktober kemungkinan ada beberapa daerah akan terjadi turun akhir hujan September. Akhir September. Oh, akhir September akan terjadi turun hujan begitu di beberapa daerah, Ibu ya. Iya, tapi tidak merata, Ibu ya. Kemungkinannya. Tidak merata, ini sebagian besar di sekitar Banyumas, dan Pekalongan, Pekalongan, Batang. Iya. Itu yang akan turun hujan ya kemungkinannya. Ya, itu bagian selatan ya. Bagian selatan ya. Sementara bagian utara belum ya. Bagian utara umumnya nanti terjadi sekitar November, pertengahan November. Pertengahan November. Iya. Iya. Yang menyebabkan kemudian terjadinya musim kemarau yang boleh dikatakan juga ini meskipun belum terlalu panjang, tapi sudah banyak masyarakat yang mengeluhkan akan kesulitan air ini, Bu. Ini cuacanya kenapa ini, Bu? Ini anomali cuacanya ini mengalami perubahan atau seperti apa ini, Bu? Prediksi kita dari BMKG ini kondisinya normal. Oh, kondisinya normal. Ya, kondisi normal. Jadi memang musim kemarau ya karena seperti ini. Tentunya dampaknya adalah kekurangan air. Iya. Ya, kemudian nanti prediksi kami pada awal memasuki musim hujan kita ada indikasi pengaruh El Nino lemah. El Nino ya? El Nino, tapi dalam kategori El Nino lemah. El Nino lemah? Ya, El Nino lemah itu jadi bisa saja pada saat musim hujan itu bisa terjadi El Nino. Artinya bisa terjadi curah hujan, tapi curah hujan itu berkurang dari biasanya atau berkurang dari normalnya. Ya, kalau biasanya pada musim hujan di Semarang itu sekitar bulan November ini rata-rata misalnya 300 mm per bulan. Karena ada pengaruh El Nino, ini kemungkinan bisa 250 mm per bulan atau 200 mm per bulan. Jadi berkurang ya. Barangkali bisa disampaikan juga kepada pendengar, Bu, berkaitan dengan El Nino itu apa, begitu, kenapa kemudian juga punya pengaruh terhadap musim hujan dan sebagainya, Ibu. Ya, El Nino atau La Nina ini adalah sebenarnya fenomena alam biasa yang periodik terjadi dan bisa terjadi pada saat musim hujan atau musim kemarau. Jadi kalau El Nino ini adalah imbasnya atau dampaknya di kita adalah kekeringan. Sedangkan La Nina itu dampak atau imbasnya di wilayah kita adalah biasanya basah atau banyak curah hujan. Ini sebabnya karena naiknya tinggi muka laut di wilayah pasti. Itu kalau ya, penguapan sangat banyak, ya curah hujan yang banyak adalah di wilayah Pasifik. Jadi di Jawa, uap air yang ada di Jawa bergerak ke Pasifik semua. Ini karena kalau kebalikannya, di wilayah kita sendiri kalau yang atas, jadi dari Pasifik uap air masuk ke wilayah kita di Jawa sehingga kita banyak hujan. Itu begitu. Jadi bukan badai, El Nino atau La Nina bukan badai. El Nino dan La Nina, Ibu ya. Kekeringan dan juga musim penghujan. Iya, menyebabkan banyak curah hujan. Iya, Ibu, untuk kemarau saat ini berarti boleh dikatakan normal, Bu, ya? Biasa seperti tahun-tahun dulu begitu ya? Iya, bagi kami adalah normal. Tapi dampaknya memang untuk beberapa daerah ini juga mengalami kekeringan. Iya. Untuk daerah-daerah yang nanti masuk musim penghujan pada bulan November, berarti pada bulan April itu kan sangat kering dampaknya. Prediksi kami untuk wilayah yang memasuki awal musim hujan akhir itu adalah Wonogiri. Jadi awal Desember nanti Wonogiri baru memasuki awal musim hujan. Awal apa, Ibu? Awal musim hujan. Di bulan apa, Ibu? Jadi musim bulan Desember. Desember ya? Awal Desember baru musim hujan. Karena rata-rata Jawa Tengah kan Desember. Pertengahan Oktober atau November sudah musim hujan, sudah mulai turun hujan ini ya. Wonogiri ini. Wonogiri. Kenapa, Ibu? Karena awal daerah paling selatan atau seperti apa, Ibu? Ya, ini karakteristik dari lokasinya juga dan topografi tempatnya juga mendukung daerah tersebut memasuki wilayah memasuki pendidikan pada yang paling akhir. Biasanya kalau wilayah pegunungan pindah tempatnya terlalu lebih banyak dan biasanya cepat masuk pendidikan. Gitu, termasuk di daerah Karanganyar barangkali Bu ya? Iya, Karanganyar sekitar kekurangan hujan begitu ya? Oktober 3 atau akhir Oktober dari masuk musim hujan. Ya. Jadi yang membedakan antara tadi cepat turun hujannya dan tidak cepat hujannya, salah satunya adalah faktor geografis Ibu ya, letak lokasi ya, wilayah faktor, begitu ya. Iya, geografi, topografi suatu tempat. Topografi juga ya. Ya, mendukung perbedaan waktu dari awal musim hujan. Oh, begitu ya. Iya, yang berbeda. Jadi antisipasinya masyarakat di Jawa Tengah ini menghemat air dan menjaga lingkungan. Jangan sembarangan buang puntung rokok karena ini dapat memicu kebakaran. Gitu ya. Jadi salah satunya penyebabnya adalah puntung rokok Ibu ya, yang kemudian menyebabkan kebakaran hutan, kemudian hutannya menyimpan air tadi sehingga kemudian itu ya. Pada saat musim kemarau ini suhu udara panas dan kelembapannya rendah. Jadi kalau ada percikan api sedikit, nah ini bisa memicu kebakaran juga. Berarti seharusnya untuk daerah-daerah yang punya hutan atau juga daerah-daerah yang banyak sekali tanamannya, ini malah semakin cepat hujannya, bisa jadi Ibu ya? Iya, bisa jadi kalau topografinya tinggi. Topografinya tinggi ya? Kondisi udaranya lembab, kemudian suhu penguapannya cukup banyak, bisa cepat terjadi hujan dan intensitas hujannya juga lumayan. Iya Ibu, berarti untuk saat ini ada himbauan nggak ke pemerintah, artinya untuk ada semacam hujan buatan begitu ada nggak? Kalau kami dari prediksi BMKG memprediksikan kondisinya normal. Jadi artinya sampai saat ini belum perlu. Belum perlu. Tapi ya. Kalau pada musim kemarau kita terkena El Nino, El Nino kapal dari sedang atau kuat, nah ini baru warning dari BMKG perlu mengadakan hujan buatan. Iya. Nah, sedangkan kita ini nanti ada prediksi El Nino lemah atau pada musim hujan. Jadi dampak yang kita rasakan atau masyarakat yang merasakan tidak terlalu signifikan karena hanya mengurangi curah hujan pada musim hujan. Kecuali kalau El Nino terjadi pada musim kemarau, nah ini akan sangat sering sekali dan dampaknya sangat berat sekali bagi masyarakat. Ibu, kalau berbicara atau mengaca di tahun-tahun lalu, pernah nggak sih di daerah kita, di daerah Jawa Tengah ini terjadi kemarau yang panjang begitu? Untuk di Jawa Tengah, khususnya. Di Jawa Tengah pernah Ibu ya? Iya. Karena kekeringan yang panjang ini biasanya karena El Nino, karena dampaknya kekeringan di kita. Nah, El Nino yang sangat kuat ini dari historisnya yang kita lihat itu tahun 1884 atau 1897. Itu sangat sering sekali. Jadi El Nino terjadi di musim kemarau itu pada tahun 1997 ya. Itu yang kemarau berkepanjangan Ibu ya? Iya, kemarau berkepanjangan. Nah, kemudian tetapi setelah kemarau disusul dengan hujan yang Jadi curah hujan yang banyak. Curah hujan yang banyak sama terjadi banjir, bandang dan sebagainya ya, malah seperti itu ya. Kekeringan kemudian Iya Ibu, cuaca ekstrim kalau menurut pandangan BMKG kenapa terjadi Bu? Jadi kadangkala ketika kemarau kok panjang, kemudian curah hujan begitu banyak begitu. Ini pengaruhnya apa ini Bu? Disebabkan apa ini? Ya ini sebenarnya banyak faktor ya pengendali cuaca yang ada di Jawa Tengah. Di antaranya adalah suhu muka laut di wilayah kita. Ya, karena kalau suhu muka laut di wilayah kita di Jawa ini hangat, tentu mengakibatkan penguapan banyak dan banyak hujan. Kemudian monsun barat dan monsun timur. Ini juga mempengaruhi cuaca di wilayah kita. Kalau monsun barat, angin baratan itu tentu banyak membawa uap air sehingga kita banyak hujan. Sedangkan monsun timur, angin timuran biasanya sifatnya kering. Jadi kalau berpasir yang Jawa, ini menyebabkan kekeringan. Kemudian juga ada El Nino, La Nina, tadi juga mempengaruhi. Kemudian juga ada dipol mode, itu juga mempengaruhi pola cuaca yang ada di Jawa. Itu semuanya itu berpengaruh. Yang mempengaruhi kondisi cuaca yang tidak menentu atau tidak. Gitu ya. Iya. Baik, Ibu. Barangkali ada hal lainnya mau disampaikan kepada pendengar Ibu, ini kaitannya dengan agar masyarakat juga tidak terlalu merasa khawatir gitu ya. dengan kondisi kemarau yang di sebagian wilayah kita aja di Solo Raya, di Sragen, misalkan di Klaten juga ada beberapa yang sudah kesulitan mencari air ini, Ibu. Ada yang mau disampaikan ini, Ibu, seperti apa? Silakan, Ibu. Iya, baik. Bagi masyarakat yang di Jawa Tengah, khususnya di Klaten dan Sragen, untuk bulan Agustus ini kita memang masih dalam kondisi kemarau. Jadi himbauan kami dari BMKG, kita sebagai masyarakat juga harus menghemat air. Namun prediksi kami musim kemarau adalah normal. Jadi nanti di wilayah-wilayah Jawa Tengah, khususnya di Sragen, Karangasem, Sukoharjo, ini musim hujan kita prediksikan terjadi pada Oktober hingga November. Jadi sudah masuk musim hujan. Sebenarnya satu bulan sebelumnya sudah di Pancaroba. Artinya musim Pancaroba ini sudah ada hujan selama dua kali, tetapi biasanya durasinya tidak tetapi dan sebenarnya lebat. Jadi untuk masyarakat waktu terjadi ancaman angin di puting-puting maupun petir. Oh begitu ya, biasanya terjadi semacam itu, Bu ya. Jadi petani itu bisa dimulai pada awal musim hujan tersebut antara petang. Pertengahan Oktober ya, musim tanam ya, petani ya, baik. Ya, terima kasih sekali Ibu Reni atas waktunya. Semoga juga bermanfaat Bu ini, Bu ya. Selamat bertugas kembali, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, pendengar Radio Dawa Syariah dimanapun Anda berada, barangkali nggak terlalu jelas ya tadi komunikasi kita. Saya juga nggak terlalu jelas tadi mendengarkannya karena memang ada sedikit kendala barangkali di pesawat handphone beliau, begitu mendengar ya, untuk berbincang-bincang bersama dengan kita. Tapi ada beberapa hal tadi yang sudah kita tangkap tentunya dari perbincangan ya bersama dengan beliau, bahwa musim kemarau saat ini adalah normal saja, begitu ya. Kalaupun terjadi kesulitan air dan sebagainya, masih di batas ambang normal ya. Kemudian juga kaitannya tadi dengan beberapa daerah yang diprediksi oleh BMKG nanti akan terjadi perbedaan ya untuk awal musim hujan, terutama juga di daerah Jawa Tengah, karena ini konteksnya adalah Semarang tadi yang kita bicarakan ya, Jawa Tengah dan sekitarnya pendengar. Jadi wilayah utara ini akan lebih turun hujan terlebih dahulu dibandingkan dengan wilayah selatan ya. Nah, salah satu penyebabnya tadi faktornya banyak, termasuk kondisi geografis ya, kondisi topografi dan sebagainya, ini juga punya pengaruh ya terjadinya apa namanya hujan turun di beberapa tempat yang ada. Nah, untuk Wonogiri katanya tadi pendengar ya, Wonogiri ini prediksi BMKG gitu ya, kita sampaikan. Ya, artinya juga biar nanti kemudian ada antisipasi yang kita lakukan, salah satunya adalah penghematan air ya. Kalau tadi beliau mengatakan semoga masyarakat bisa menghemat air begitu ya. Nah, ini katanya dengan Wonogiri juga diprediksi nanti sampai dengan Desember ya 2012. Agak lumayan lama nih kalau musim hujannya ternyata masih sampai bulan itu ya. Tapi itu prediksi dari BMKG pendengar ya. Apa tadi yang disampaikan berdasarkan tadi ada yang namanya El Nino, ada yang namanya La Nina gitu dan sebagainya pendengar. Oke. Kita menuju kemana dulu Mas Eko? Narasumber kita atau ke penelpon dulu ya. Ya karena narasumber kita berikutnya ini nanti kita dari sudut pandang syariat pendengar ya, akan coba kita juga bertanya kepada beliau, ada Ustaz Abdurrahman Al-Baghdadi ya, rekomendasi dari Ustaz Ihsan Tanjung tentunya. Karena Ustaz Ihsan Tanjung tadi sudah coba kita kontak ya, beliau merekomendasikan yang ini aja begitu katanya. Udah ya, kita akan coba hubungi beliau di pagi hari ini untuk berbincang-bincang bersama dengan kita tentunya dengan tema yang kita hadirkan, akankah musim kemarau akan berkepanjangan? سهل خفيف الدرب بتضوي كلها كلمة حلوة بغنوة والسلام عليكم والسلام. Baik, kemudian dari Anda di 682 kita kasih SMS dulu sembari menunggu yang lainnya ya. Ada Abu Hamas di Matesih, gunakan air seperlunya, rawat alam dengan penuh kasih sayang, selanjutnya hasbunallah wa ni'mal wakil gitu ya. Iya, sebaik-baik penolong adalah Allah Subhanahu wa taala tentunya pendengar. Kemudian dari Anda di 044 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau di daerah kami alhamdulillah masalah air melimpah ruah, pengairannya di sawah juga bagus sehingga panenannya 1 tahun 3 kali. Dan setelah tahun 2007 kemarin desa kami dihadiri gitu ya. Cahaya Islam semakin bersinar, jamaah pengajian kami semakin banyak, dan dakwah kami di internet begitu ya. Oh begitu. Maksudnya apa ini? Alhamdulillah sehingga desaku dibarokai dan apa ini? Oh begitu ya. Artinya ada kegiatan-kegiatan ya yang dilakukan pendengar ya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan alhamdulillah masalah air bisa tertangani dengan baik ya. Ini pengalaman langsung yang disampaikan dari pendengar kita yang ada di daerah mana tadi? Sragen ya. Sukodono Sragen. Baik, terima kasih. Kemudian dari Anda di Terucuk Klaten. Terucuk Klaten ini daerah mana terucuknya nih ya? Sama Babat sebelah mana nih? Di tempat saya di Terucuk, alhamdulillah sumur air masih lumayan banyak ya. Iya. Tapi yang memprihatinkan persawahan kering. Banyak petani yang khawatir terjadi gagal panen begitu katanya ya. Baik, kita ke penelpon berikutnya Mas Eko ya. Narasumber kita. Baik, narasumber kita, kita akan coba untuk sapa tentunya di kesempatan kali ini pendengar di pagi hari ini ya. Lewat 765-1818 sudah tersambungkan dengan narasumber kita. Dan langsung saja kita sapa di kesempatan kali ini ada Ustadz Abdurrahman Al-Baghdadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Kabar baik Ustadz ya untuk pagi kali ini. Baik, alhamdulillah. Iya, ini dari Radio Dakwah Syariah Solo Ustadz. Di pagi kali ini kita berbicara soal musim kemarau. Kapan ini akan berakhir begitu? Karena juga banyak pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat ya kaitannya dengan kesulitan mencari air. Nah Ustadz, ini dari, kalau tadi kita sudah menghubungi BMKG dari sudut pandang ilmiah tentunya, kita ingin juga ingin tahu secara jelas ya dan gamblang kaitannya dengan sudut pandang syariah ini seperti apa dengan adanya musim kemarau. Ini barangkali bisa dijelaskan dulu Ustadz, ini penyebab dari musim kemarau seperti apa yang dinaskan di dalam banyak nukilan hadis dan sebagainya seperti apa, sehingga nantinya kita juga punya pengetahuan tentang itu Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, kita berada di akhir zaman. Ya. Memang ada hadis yang dinilai oleh sebagian ulama ahli hadis yang sekarang dhaif, tapi yang lain ulama terdahulu tidak. Hadis itu membicarakan akan terjadi musim kemarau sebelum munculnya Imam Mahdi, di mana pada musim kemarau itu akan berlanjut 3 tahun. Tahun pertama akan ditahan hujan 1/3 dari kapasitas hujan. Tahun kedua 2/3-nya dan tahun ketiga tidak akan diturunkan hujan di seluruh bumi. Dan, namun tidak bisa kita meyakini fakta hadis ini karena memang diperselisihkan oleh ulama, ulama ahli hadis. Iya. Jadi di kalau dilihat dari segi fakta, kalau fakta itu terjadi berarti hadis itu memang betul adalah sabda Rasulullah. Ya. Jadi kadang-kadang satu hadis kalau ditinjau dari segi ilmu hadis dan terbukti lemah, kemudian terjadi fakta hadis sesuai dengan apa yang terungkap dalam hadis, maka itu fakta bisa membenarkan hadis. Ya Ustadz, kalau jadi ada kemungkinan dari segi ini bahwa kalau dihubungkan hadis ini dengan juga badai matahari yang diperkirakan akan terjadi tahun 2013, itu berarti dalam 3 tahun yang akan datang akan terjadi kemarau yang lebih panjang lagi dari sekarang. Iya. Baik Ustadz, kalau kita melihat kondisi negeri kita di mana kita hidup dewasa ini, apakah ini juga sebagai salah satu penyebab ya, sebagai sebuah refleksi barangkali Ustadz ini, penyebab kondisi dunia secara umum berkaitan dengan adanya musim kemarau atau juga mereka yang kesulitan mencari air dan sebagainya Ustadz? Kalau masalah air kaitannya dengan hujan, kadang-kadang hujan dicegah oleh Allah karena dosa-dosa manusia, antar lain misalnya disebut dalam hadis, mana kaum azzakat illa munul qatra min as-sama. Jadi apabila satu kaum atau satu komunitas masyarakat menolak untuk mengeluarkan zakat atau dalam hadis lain, kalau riba merajalela dalam satu negeri, maka akan dicegah turunnya air hujan. Jadi merupakan satu keadaan dari Allah. Dan riba memang sudah merajalela di mana-mana zaman sekarang. Ya. Ada hadis malam menyebut juga tentang perzinahan. Jadi tiga macam dosa ini, perzinahan, riba, dan tidak dikeluarkan zakat bisa menyebabkan terjadinya kemarau. Iya. Dan kondisi itu saat ini barangkali fenomenanya muncul begitu, Tat, ya? Di tengah-tengah kita, ya? Bisa jadi, Tat? Iya, semua sudah ada. Sudah ada, ya? Iya. Ya, Ustadz, ini barangkali juga bisa dijelaskan kaitannya dengan apa namanya hadis yang mengatakan tadi soal masalah mengurangi timbangan dan takaran, ya. Katanya juga akan terkena kemarau yang berkepanjangan dan sebagainya. Betul. Ya, berarti ya kalau terjadi penipuan dalam perniagaan, ya itu bisa juga menyebabkan terjadinya kemarau. Syirik apalagi. Ya. Yang syirik juga sudah merajalela di negeri kita, di mana-mana. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri ma kasabat aydin nas. Jadi kerusakan terjadi di bumi, baik di darat maupun di laut, itu disebabkan ulah manusia. Kerusakan di muka bumi, ya? Lingkungan hidup, ya? Itu manusia lah yang menjadi sebab utama. Dan kemudian ada sunnatullah, ada juga balasan dari Allah terhadap dosa-dosa manusia, supaya kita sadar kembali kepada Allah, lalu azab bisa diangkat oleh Allah. Ya, Ustaz, salah satu cara tentunya bagi umat Islam ketika hujan tidak turun-turun adalah salat minta hujan atau juga istisqa. Akan tetapi juga di beberapa tempat sudah dilaksanakan, ternyata juga sampai dengan saat ini kondisinya belum turun hujan. Artinya ada yang salah dengan manusianya atau seperti apa nih, Ustaz? Mungkin salat, pelaksanaan salat istisqa belum memenuhi syarat. Dianjurkan dikeluarkan juga binatang-binatang ternak. Jadi bukan hanya manusianya. Kalau memang terpenuhi syarat dan masih air hujan belum turun, berarti ada faktor lain, yaitu tidak dikeluarkan sedekah. Jadi masyarakat dalam hal ini harus mengeluarkan banyak sedekah saat mereka juga memohon hujan, ya. Dan tentu bertobat juga kepada Allah. Itu jadi ya, maksudnya sedekah itu bisa menyebabkan di redamnya kemurkaan Allah. Dalam hadis disebut sedekah tutfi'u ghadab ar-rabb, sedekah dapat meredam kemurkaan Allah. Jadi kalau memang ada suatu azab di suatu daerah tertentu, bisa dihubungkan dengan juga ulah manusia, dosa-dosa manusia. Tapi kalau kita mengeluarkan sedekah, bisa azab itu diangkat. Dan ada hadis yang menyinggung tentang satu kejadian yang dialami di masa Bani Israel, di mana seorang sedang dalam perjalanan, ada awan yang menunjukkan bahwa akan turun hujan di tempat itu. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara dari langit yang memerintahkan untuk dibawa awan itu ke kebun si Anu. Lalu si orang tadi, dia ikut arah awan sampai tiba di lokasi, ya, yang kemudian di situ diturunkan air hujan. Lalu beliau tanya orang yang bersangkutan tentang apa yang dia lakukan. Lalu dia mengatakan, sepertiga dari hasil panen saya aku sedekahkan, aku bagikan kepada orang yang miskin. Sepertiganya aku bagikan kepada keluarga dan kerabat, dan sepertiganya lagi itu sebagai modal. Ya, berarti sedekah itu bisa mendatangkan hujan. Mungkin itu yang kekurangan yang belum dilakukan terangkan oleh mereka melaksanakan salat istisqa. Ya, baik, Ustaz, dengan melihat kondisi yang ada, meskipun saat ini tadi menurut BMKG juga kondisi normal masih begitu, ya. Akan tetapi, seperti tadi kami sampaikan juga, banyak di daerah-daerah yang saat ini sudah mengalami kesulitan air, bahkan sejak awal tahun ini, di daerah Jawa Barat misalkan demikian. Nah, ini kira-kira kemudian apa, Tat? Solusi syariat yang perlu kita lakukan sebagai umat muslim tentunya, agar nantinya barokah Allah, berkah Allah tetap diturunkan kepada kita sebagai makhluk dan juga hambanya. Apa yang harus kita lakukan sebagai umat muslim, Tat, ini? Ya, ada tanggung jawab individu, masyarakat, dan negara. Jadi kalau tanggung jawab individu, harus bertobat kepada Allah. Dan juga dalam hal ini, apa yang disebut dalam hadis sebagai perbuatan manusia yang dapat mencegah turunnya air hujan, itu harus segera diatasi. Dan ini harus dijauhi syirik, tersium, penipuan dalam sasaran timbangan gitu ya. Dan sebagainya di bank-bank konvensional ditutup ya. Dan diganti dengan bank-bank syariah. Tidak boleh ada riba lagi, tidak boleh ada leasing atau perusahaan finansial yang menjalankan aktivitas keuangan dan ekonomi mereka berdasarkan riba. Tapi perlu keterlibatan negara dalam hal ini, mengeluarkan peraturan-peraturan yang melarang bank-bank konvensional gitu. Dan juga perlu leasing finansial dan sebagainya yang masih menjalankan sistem riba. Jadi ada tanggung jawab individu, ada tanggung jawab negara, masyarakat negara dalam hal ini. Dan perzinahan juga tidak cukup dilokalisir, harus dilarang. Hukum Allah diterapkan dalam hal ini. Ya, baru bisa diharapkan di azab Allah terangkat. Terakhir barangkali ada kisah yang mau disampaikan dari kisah-kisah zaman dulu, tentunya kaitannya dengan konteks kekinian, berbicara soal kemarau begitu, yang kemudian juga mengalami sebuah kaum ya di masa lalu, bisa disampaikan Tad kepada pendengar Tad? Kejadian yang tadi yang saya sebut di yang terjadi di Bani Israel. Itu yang bisa dikaitkan dengan sedekah. Kalau masyarakat telah mengeluarkan sedekah dalam arti mengeluarkan sebagian dari harta mereka untuk menolong orang-orang yang dalam kesusahan, orang-orang fakir miskin, anak yatim, wanita janda, dan masyarakat lainnya yang sedang menderita banyak kesulitan hidup. Kalau masyarakat tidak merasa bertanggung jawab dalam hal ini terhadap kaum yang dhaaf, yang lemah, ya, itu bisa mencegah turunnya air hujan. Maka ya dalam hal ini ya perlu adanya himbauan kepada masyarakat untuk memperbanyak sedekah. Gitu. Sedekah dalam arti memenuhi kebutuhan orang, jadi bukan sekedar mengeluarkan uang, uang yang nilainya kecil tidak ada artinya, tidak. Tapi berusaha untuk memenuhi kebutuhan banyak orang. Itu bisa dilakukan melalui juga lembaga wakaf misalnya, yang melakukan banyak kegiatan ekonomi dan sosial untuk mengatasi kesulitan hidup warga masyarakat. Ini itu yang belum ada di negeri kita. Jadi wakaf belum terorganisir dengan baik sesuai dengan hukum syariat Islam. Dan bisa mengatasi banyak krisis ekonomi melalui wakaf, bukan melalui zakat ya. Ini memerlukan tema khusus mengenai wakaf ya. Baik, itu ya, bisa dibicarakan lain waktu. Ya, baik. Ya, demikian syukran jazakallah Ustaz atas sedikit waktu yang disampaikan kepada kami. Semoga juga bermanfaat Ustaz ya. Assalamualaikum. Amin, amin. Ya, pendengar Radio Dakwah Syariah di mana pun Anda berada, itu tadi Ustaz yang sudah kita hubungi tentunya di kesempatan kali ini ya. Ada Ustaz Abdurrahman Al-Baghdadi ya. Sudah berbicara seputar kondisi kemarau dikaitkan dengan sudut pandang agama ya. Jadi artinya tadi banyak hadis tentunya, banyak juga kisah yang sudah beliau sampaikan kaitan dengan musim kemarau yang kemudian menjadi salah satu hal yang perlu kita perhatikan, dikarenakan penyebabnya adalah kita sebagai manusianya sendiri begitu ya. Kalau tadi dikatakan berkaitan dengan banyak yang mengurangi timbangan ya, banyak orang yang tidak bersedekah begitu, banyak orang yang kemudian juga melakukan perzinahan secara terang-terangan ya, banyak hal-hal lainnya pendengar yang tadi sudah disebutkan juga oleh beliau. Jadi ketika kita melanggar akan janji kita kepada Allah dan Rasulnya, ini juga sebagai salah satu hal yang kemudian bisa menjadi penyebab ya terjadinya kemarau atau juga bencana yang tentu saja tidak kita inginkan sebenarnya pendengar. Baik pendengar Radio Dakwah Syariah dimanapun Anda berada, untuk Anda kembali akan bergabung, masih ada sedikit waktu lagi ya sebelum nanti kita akhiri. Satu penelpon terakhir barangkali kalau ada Mas Eko ya, satu penelpon terakhir saja karena juga masih ada beberapa SMS yang perlu kita bacakan di pagi hari ini pendengar. Semoga juga nanti bisa kita habiskan ya SMS-SMS dari Anda yang sudah bergabung. Baik, kita menuju ke penelpon yang terakhir, Pak Didi di Sragen. Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas iya, alhamdulillah Pak Didi ya, kabar baik. Alhamdulillah. Sragennya Pak Didi termasuk tempat yang kekeringan air nggak? Nggak Pak ya? Itu biasanya di daerah utara seperti Mondokan. Oh, ya, di daerah sana ya. Itu yang biasanya iya, kekeringan, tapi daerah selatan itu relatif. Daerah selatan relatif ya, stabil aman, masih ya, aman. Iya. Ya, alhamdulillah. Ya Pak Didi, ini berbicara soal musim kemarau akankah berkepanjangan begitu nih? Kalau menurut Pak Didi seperti apa nih? Ya, ini yang pertama tentunya terutama para pengusaha, para aparat penguasa dan para tokoh-tokoh ini harus menghemat air gitulah. Karena mereka saya kira mempunyai air lah yang cukup berlimpah umpamanya melalui air pam itulah. Sehingga dengan menghemat ini kemudian tentunya kelebihannya itu bisa diberikan kepada masyarakat yang kekurangan air. Nah, ini saya kira kuncinya di sana di dalam menghadapi musim kering ini. Tapi juga ini saya kira sudah ditegaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 96 ya. Jadi memang kuncinya penduduk negeri ini ya termasuk tentunya Indonesia lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Jadi kalau makin merosot iman dan takwanya, Allah tidak akan memberikan berkah baik dari langit maupun bumi. Dari langit antara lain ya hujan, dari bumi ya sumber-sumber air yang melimpah. Ya. Ini disebabkan apa kalau menurut surat ini? Karena mendustakan ya, ayat-ayat Allah. Jadi mendustakan agama gitu, maka kami akan siksa. Akan disiksa ya mereka dalam perbuatan-perbuatannya itu. Nah ini mendustakan agama ini antara lain dijelaskan di dalam surat Al-Ma'mun ya. Di dalam surat Al-Ma'mun itu antara lain membentak menghardik anak yatim ya, tidak suka memberi makan orang miskin. Nah ini memang tanggung jawab orang-orang kaya, para penguasa, para tokoh-tokoh untuk jangan sampai terjadi hal ini. Menghardik ayat yatim bisa saja diartikan umpamanya menghilangkan nyawa orang tuanya dengan dalih terorisme. Umpamanya itu kan menimbulkan banyak anak-anak yatim yang tidak tahu menau dan tidak berdosa, bahkan bapaknya itu boleh dikatakan seorang mujahid itu lebih berat lagi itu hukumannya ya. Kemudian juga tidak memberi makan orang miskin ya. Jadi kalau orang miskin tidak dibantu terutama oleh pemerintah dan orang-orang kaya dalam arti positif ya, sehingga dia jadi produktif, tentunya akan merusak lingkungannya. Mungkin menebangi pohon-pohon dan seterusnya yang seharusnya dilindungi dan seterusnya, sehingga sumber-sumber air ini makin berkurang ya. Dan akhirnya ya berkah Allah tidak akan terjadi ya. Nah, kemudian juga sifat ria, sekarang banyak ya sifat ria terutama dalam salatnya ya, tidak memperhatikan tujuan salat itu sendiri ya. Itu tafsir surat Al-Ma'un dari Ibnu Katsir ya. Dan tiket dasukum membantu sesama ya, dan ini saya kira ini sekarang nafsi-nafsi gitulah yang namanya ukhuwah ini kita makin merosot dan tentunya ini keimanan kuncinya dari tari dan keimanan ketakwaan ini perlu makin ditingkatkan dan jangan sampai apa yang disurkankan surat Al-Ma'un akhirnya mendustakan agama dan ini akan bukan memberikan berkah tapi akan dari langit dan bumi tapi akan menjadi laknat dari Allah yang antara lain tentunya kekeringan yang berkepanjangan. Moga-moga saja tidak berkepanjangan seperti yang disinyalir oleh tadi dari pertanian Jawa Tengah. Saya kira begitu saja Mas Salman. Kurang lebihnya mohon maaf apabila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi yang ada di Sragen sebagai penelpon yang terakhir ya. Wah ini waktunya sudah jam 9 nih ya. Kita ke SMS dulu aja. Di Klaten, kalau di kampungku, air sumur masih normal, tapi irigasi sawah sulit air. Kalau di sawah punya sumur, pompa yang bisa mengairi, tapi biaya juga mahal, katanya begitu ya. Kemudian dari Anda di 286, alhamdulillah Mas, tempat kami walaupun kemarau, sumur pam lancar airnya, sawah kering tapi disiram pakai sumur bor dengan diesel air yang bersih melimpah ruah. Dari Edi Prayitna, Kendal Randu Alas, Pulutan Nogosari Boyolali ya katanya, lengkap sekali nih. Ada juga dari Anda di 549, assalamualaikum, waalaikumsalam, alhamdulillah di tempat kami, walau di lereng Merapi, tepatnya di Selo, paling barat di perbatasan dengan Magelang, tidak kekurangan air karena adanya pam. Ya, walau air mengalir cuma sedikit, tapi terus saja mengalir begitu ya. Jadi artinya masih dalam batas kewajaran saja. Meskipun ada beberapa tempat yang mengalami kekeringan. Baik pendengar, sepertinya waktunya sudah habis ya. Jam 9 lebih saya harus mengakhiri program kita di Assalamualaikum Indonesia kesempatan hari ini. Hari Rabu, hari yang ke-18 di bulan Sawal 1433 Hijriah, bertepatan dengan 5 September 2012 Masehi. Kami sampaikan terima kasih banyak untuk Anda, pendengar, yang sudah bergabung bersama dengan kami, dan juga mohon maaf kalau banyak hal yang kurang berkenan. Akhirnya saya Salman bertugas di meja siar, segera undur diri, ditemani rekan Eko Prasetyo. Alhamdulillah, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والسلام عليكم Berbagai aspirasi dan solusi telah Anda sampaikan dalam Assalamualaikum Indonesia. Semoga muncul paradigma baru dan sikap terbaik kita terhadap peristiwa dan problema yang ada. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas, sukses untuk Anda.